Markus bindu 2. Kencan lepas piga-piga wari, mulihkan Yesus ku Kapernaum. Mitrembar berita, maka ia i rumah. E maka enterem jelma rehen, seh maka rumah ndai enggo picet. I lebe-lebe pintun pe enterem jelma, sanga Yesus ngajar. Reh empat kalak dilaki, ngelanja sekalak sipang pangan. Perbahan picet na rumah, lanailit dalam naruhkan sipang pangan e man Yesus. Emaka italangi si empat kalak ndai tarum rumah ibabo ingan Yesus. Kenca talang, itantan na kalak si pangpangan eras tilam na kuteru. Ngidah belin na kini teken kalak enda, nina Yesus man si pangpangan dai. Oh anakku, dosandu enggo ia lemi. Piga-piga guru agama si kundul ije nungkun ibas ukurna. Engkai maka bagai kalpang na iang rana, ian cikuraki di bata. Isi pelabu ngasup ngalami dosa, seakatan di bata. Minter itu Yesus perukuran kala enda, emaka nina Yesus menbana. Engkai maka bage perukuran du, apa ikin sukahan ngata kencaman kalak si pangpangan enda, dosandu enggo ia lemi, asangken, kekeken, angkat tilam du, perdalan lah. Kucidahkan peman bandu, maka lid kuasa ibas anak manusia persuruhan di bata, guna ngalami dosa i dunia enda. Emaka nina Yesus man kalak si pangpangan dai. Kukatakan man bandu, kekeken, angkat tilam du, jenari mulihlah ku rumah du. Sanga sie, minter ia keke i lebe-lebe jelma sinterem, zanah iangkat na tilam na jenari berkat ia. Mamang kal ate kalak ngidahsa, emaka ipujina di bata nina. Langa pernah idah kami kejadian si bagenda. Lawaska Yesus ku tepi danau Galilea, kalak si enterem rehendahi ia, emaka ibena kena ngajar. Kenca Yesus erdalan ka ibas ingan sindenari, idahna sekalak pengalu cuke, gelarna Lewi anak Alpeus, kundul ibas kantorna. Emaka nina Yesus manbana. Ikutken aku. Minter keke Lewi ikut kena Yesus. Sekali jadi, man Yesus ras ajar-ajarna i rumah Lewi. Enterem pengalu cuke ras kalak perdosa reh ngikutkan Yesus. Dan enterem ibas kalak enari, man nemani Yesus ras ajar-ajarna. Piga-piga guru agama kalak pari singi dahsa, emaka isungkunna ajar-ajar Yesus nina. Engkai maka ia man dengan minum ras pengalu cuke, bagi epi ras kalak perdosa Penungkunan enda i bagi Yesus maka ijababna. Kalak sakit ngesi perlu dokter, labu kalak sehat. Aku reh labo gunan dilo kalak si bujur akap nabana, tapi gunan dilo kalak perdosa. Sekali jadi, sanga ajar-ajar Yohanes pridikan ras kalak parisi erpuasa, reh kalak nungkun man Yesus nina. Engkai maka ajar-ajar ndula erpuasa, sedangkan ajar-ajar Yohanes pridikan ras kalak parisi erpuasa. Erjawab Yesus nina. Metunggungkin akap ndu aditemui ibas kerja erdemu bayu erpuasa, tentulang. Sanga ia resi empo denga, tentulah ia erpuasa. Tapi lid masana, maka sirang ia resi empo. Ibas paksa sie pagi erpuasa ia. Lalit kalak ngerangkapi uis si enggo buru alu uis si baru. Sabab adi bage ibahana, maka reh belang narigat uis si buruk ndai. Bagepe, labu itamakan kalak lau anggur si baru kubas tambe kuling-kuling si enggo male. Gelah ola pecah tambe ndai. Sabab adi bage ibahana, sia-sia anggur ras tambendai. Si mehulina min, anggur simbaru itamakan kubas tambe, kuling-kuling simbaru. Sekali jadi, sangawari sabat kalak Yahudi, Yesus ras ajar-ajarna mentas arah juma gandum. Janahna erdalan, iputikan ajar-ajar ruhi gandum Emaka nina kalak parisiman Yesus. Nahanlah, ajar-ajarndu ngelanggar undang-undang agamanta. Ibahana kai sila banci ilakoken ibas waris sabat. Ngalui Yesus. Langakin pernah iyo gendu kuga perbahanan Daud sanga ia ras teman-temanna ibas kepicitan ras kelihen. Kejadian paksa Abiatar jadi imam simbelin. Bengket Daud kubas rumah di bata, janah ibuatna roti si i persembahkan mandi bata. Rikutkan undang-undang, imam-imam ngencabanci man roti Tapi ema ipan Daud jana ibrekenna peman teman-temanna. Tole nina Yesus man kalak ndai. Wari sahabat ia turken guna manusia, labo manusia guna wari sabat. Jadi anak manusia si isuruh dibata pe erkuasa nandangi wari sabat.